Permulaan hikmat, tahukah Anda? Perolehlah hikmat. Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana saya memperoleh hikmat? Hiduplah berhikmat. Lagi-lagi timbul sebuah pertanyaan, bagaimana berhikmat? Dapatkan dari sumbernya. Mungkin Anda akan berkata lagi, dari mana sumbernya? Maka sumber hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan memiliki hikmat sebagai limpah karunia-Nya. Berhikmatlah dengan mengisi hari-hari secara bertanggung jawab. Tiap yang kita lakukan akan memberikan dorongan kekuatan, menumbuh kembangkan hikmat dalam kehidupan. Dan kalau kau sudah memilikinya, peluklah hikmat, jangan pernah melepaskannya. Supaya amanlah kehidupan dan terhormatlah engkau dalam setiap langkah. Buat apa engkau punya seisi dunia, tapi engkau tidak punya hormat? Karena itu sangat menyedihkan. Engkau memberi banyak makan orang, tapi hanya jadi buah pembicaraan yang tidak menyenangkan. Engkau tampil dalam gemerlap penampilan yang terhebat, tetapi semua mulut menggugat dan berkata, engkau sampah yang tak seharusnya ada di sana. Menyedihkan bukan? Hidup tidak terhormat. Mungkin kau tidak punya apa-apa, tampil dalam kesederhanaan, tetapi semua mata menatap sopan dan hormat kepadamu karena kau orang yang berhikmat dan tiap langkah karyamu tak terbilang di sana. Peluklah hikmat, dapatkan kehangatan hidup di sana. Peluklah hikmat dan berjalanlah bersama dengannya, maka hikmat akan menjaga langkah-langkahmu. Peluklah hikmat karena memang itu yang menggairahkan, membuat kehidupan menjadi penuh makna. Selamat berhikmat dan hidup terhormat.